بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa kembali meluangkan waktu untuk bisa talabul ilmi, walaupun suasana ngantuk apa enggak, Pak? Ngantuk. Antum enggak ngantuk, saya yang ngantuk. Walhamdulillah kaum muslimin rahim jami'an. Insyaallah akan kita sampaikan sesuai dengan materi tentang sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita telah tahu bersama bahwa tujuan diciptakannya kita adalah dalam rangka apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menjalankan tugas ibadah. Jangan lupa, kita ini hidup bukan untuk makan, bukan hanya sekedar cari penghasilan. Hidup bukan hanya seperti hewan, pagi cari makan, sore pulang, selesai. Bukan. Tetapi makan untuk ibadah, mencari nafkah untuk ibadah, hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tujuan utama Allah menciptakan kita semuanya. Dari sini wahai kaum muslimin, Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah seorang suri toladan yang terbaik dalam permasalahan ibadah dan juga dalam segala permasalahan. Nabi kita alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah azza wajalla menjadi uswatun hasanah liman kan yarjullahu wal yawmul akhir, bagi siapa yang menginginkan ridha Allah dan bagi siapa yang menginginkan kenikmatan di yaumul kiamah, surga Allah subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah seorang yang sangat-sangat semangat dalam ibadah. Orang nomor satu kehebatannya dalam ibadah. Tidak satu pun manusia yang bisa melebihi beliau. Tidak satu pun yang bisa menyamai beliau, apalagi menandingi. Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan oleh beliau, "Inni adqakum ilallah wahsyakum lahu." Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Sehingga takaran ibadah banyak dan tidaknya, tepat dan tidaknya, baik dan tidaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesemangatan yang mudah-mudahan kita miliki ini tidaklah membawa kita melampaui batasan. Tidak dibenarkan seorang setelah mengetahui saya diciptakan untuk beribadah, kemudian dia semangat, kemudian dia melampaui dari ajaran yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ingat takarannya adalah siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada kisah yang sering disebutkan oleh banyak ulama dan juga dalam banyak ta'lim. Thalathatu rahtin, ada tiga orang ja'a ila buyuti Nabi alaihi salatu wasalam, datang ke rumah istri-istri Rasul. Yas'aluna an ibadatir Rasul, guna bertanya tentang ibadahnya Rasul. Falam ukhbiruha ka'annahum taqalluha, tatkala diberitahukan oleh istri-istri Rasul, kenapa kok tanyanya kepada istri Rasul? Karena kalau ibadah yang dilakukan di masjid oleh Nabi, semua orang bisa mengetahuinya, semua orang bisa melihatnya. Oh, Nabi begini, Nabi begitu ibadahnya. Ibadah yang tidak diketahui oleh manusia, yang tidak terlihat oleh manusia umum, adalah ketika beliau melakukannya di rumah. Maka mereka bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika beliau beribadah di rumah? Maka ditanya, dijawablah oleh istri-istri beliau, ini Rasul begini, Rasul begini, dalam puasa, kadang puasa Senin Kamis, Senin puasa, Selasa Rabu tidak, Kamis puasa, begitu. Ya. Kadang beliau sehari puasa, kadang sehari tidak puasa Daud. Ya, sebaik-baik siyama, siyamu Daud. Kana yusumu yaman, wiftir yaman. Daud, Nabi Allah Daud berpuasa sehari, berpuasa tidak berpuasa sehari. Rasul, ba'dal isya bersama keluarga, kemudian beliau istirahat, tidur. Kemudian beliau bangun pada sepertiga malam terakhir, melakukan qiyamul lail. Terus, tatkala diberitahukan begitu oleh istri-istri Nabi, kana undaqalluha, seakan-akan tiga orang ini menganggapnya itu qalil, menganggapnya sedikit. Nah, cuma kayak gitu tok, masa Rasul cuma kayak gitu tok. Pola pikir yang seperti ini berada pada benak-benaknya ahlul bid'ah yang tidak puas dengan Rasul alaihissalatu wassalam dan ibadahnya beliau. Menganggap ini kurang, menganggap ini sedikit, menganggap ini. Tatkala diberitahukan mereka menganggap itu sedikit, maka mereka memiliki pola pikir yang baik. Nanti kita akan cek coba apa anggapan antum dengan pola pikir mereka ini. Faqala ahaduhum, seorang di antara mereka mengatakan, ama ana fa usalli lailan, ama ana fa usalli lailan walam arkut. Aku, orang yang pertama mengatakan, aku akan sholat malam semalam suntuk dan tidak akan tidur malam. Ini pola pikir baik atau tidak? Hah? Baik, napa mboten, Mas? Hah? Sholat malam semalam suntuk loh. Wah, jenengan durung tentu bisa. Bisa jenengan? Belum tentu bisa. Jangan menghina, belum tentu bisa. Yang kedua mengatakan, wa ma ana fasumud dahr walam uftir, adapun aku akan puasa sepanjang siang, Senin puasa, ya Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi puasa, gak akan pernah tidak puasa, saya akan puasa sepanjang hari. Ya puasanya baik dari pada subuh sampai maghrib. Jenengan bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti orang ini hebat tidak, Pak? Orang ini hebat? Hebat tidak? Oh, turu kabeh kita. Orang yang jawab, semadek, pemadek, aja kesuen. Ini sudah isyarat supaya berhenti. Ya, 5:30 lah selesai nanti. Untuk kurang apa, Pak? Boleh ditawar. Hadirin kaum muslimin, rahimani warang jami'an. Yang ketiga, lebih lagi kita tidak bisa, Pak. Yang ketiga mengatakan, ama ana fa'atazul nisa falam tazawwaj. Adapun aku yang ketiga, luar biasa. Aku tidak akan menikah wanita. Aku akan tinggalkan wanita, aku akan jauhi wanita. Aku tidak akan menikah untuk selamanya. Semata hidupku hanya untuk ibadah saja. Jenengan bisa? Aku ora. Jenengan bisa? Aku ora. Nek bisa tambah lah ya. Hadirin, ini berdasarkan apakah mereka mengatakan kalimat itu? Berdasarkan kebencian kepada Nabi? Apa dasar mereka mengatakan itu? Kesemangatan dalam beribadah. Itu yang mendorong mereka guna meraih surga. Loh, orang ibadah meraih apa, Pak? Orang ibadah ingin meraih apa? Surga. Itulah ucapannya al-bid'ah. Kami begini, surga yang diraih. Kami begini supaya bisa cepat-cepat menikah dengan bidadari, jadi pengantin. Pengantinnya bom sing wadon, Pak. Jadi bom mati. Itu cari surga. Itu semuanya batil wa kaum muslimin. Kesemangatan tidak sesuai dengan Nabi, itu salah. Kesemangatan tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, itu menyesatkan. Sebagaimana ada pada ahlul bid'ah, mereka bersemangat begini tetapi tidak di atas bimbingan. Mereka semangat jihad tetapi tidak di atas syariat. Mereka bersemangat untuk berzikir tapi melampaui batasan. Begitulah mereka kondisi ahlul bid'ah. Pola pikirnya sama dengan tiga orang ini. Menganggap ajaran Nabi sedikit, tidak puas, maka mereka membuat yang lebih dari yang disyariatkan. Rasul marah besar terhadap tiga orang ini. Buktinya itu, kalau seandainya boleh kita dalam hal ibadah mengarang, kalaulah boleh kita dalam ibadah membuat, ya, yang penting banyak sholat malam semalam suntuk. Wah, hebat. Kira-kira berapa rakaat, Pak, semalam suntuk? Jenengan sholat terawih berapa rakaat? 11. Semalam suntuk? Sejam. Berarti kalau setiap sejam 11, satu malam itu berapa jam? Kali 11. Umpamanya badai isya sampai subuh 10 jam, berarti berapa rekat? 110. Oh, Masya Allah. Bukan hanya jempol tangan, kaki pun diangkat, Pak. Hadirin kaum muslimin, Rasul marah terhadap mereka. Di dalam beberapa riwayat mereka dipanggil, dalam beberapa riwayat beliau menyebut ke mabalu aqwam, dengan menyebutkan kalimat yang dhamirnya dhamir ghaib, mabalu aqwam. Tetapi yang kita sebutkan adalah ketika Nabi memanggil mereka, antumul ladzi kultum kada wa kada. Apakah kamu yang mengucapkan, apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini? Terdengar kepada Nabi berita tersebut. Terdengar orang ini tiga-tiganya mengatakan kalimat ini di depan para sahabat. Berita tersebut tersebar dan sampailah berita itu kepada Nabi. Ini cara menyikapi sebuah fitnah yang sudah merebak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbicara dengan terang-terangan dalam menyikapi sebuah fitnah yang sudah muncul. Nek tesi abu-abu, suram, angel gitu urusi, Pak. Ardi sikat urung keton. Ya. Begitu muncul sikat rata, sing bisa nyikat. Ya. Kadangkala tidak bisa nyikat wis keton be ora gelem bae kok. Bukan kapasitasku. Tempo dulu, Pak. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung mengatakan, apakah kamu yang mengucapkan kalimat ini dan ini? Marah beliau. Marah besar. Bukan memuji, bukan menyanjung, bukan memberikan nilai positif atau mengatakan Masya Allah, Barakallahu fikum, Anda orang yang semangat. Bukan. Ya. Lakukan apa yang kalian inginkan. Selamat, Anda orang yang terbaik. Bukan. Bukan sanjungan. Bukan sanjungan dari Nabi. Nabi malah marah-marah terhadap mereka ini. Ala, beliau mengatakan, ketahuilah, fa inni atqakum ilallah wa akhsyakum lah, au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang bisa melebihi. Menyamai pun enggak. Wahsyakumlah orang yang paling takut kepada Allah. Fa inni walakinni, akan tetapi aku orang yang paling takwa, orang yang paling iman, orang yang paling takut, orang yang paling mulia, orang yang paling top. Walakinni usalli lailan wa arkut. Aku ini sholat malam dan aku pun tidur. Wa asumu uftir. Aku pun puasa dan aku pun tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku ini menikahi wanita-wanita. Ini. Beliau wa ikhwan muslimin, dengan tiga yang disebutkan di atas, berbeda total dengan yang ada pada pemuda-pemuda tadi yang memiliki kesemangatan. Berbeda total. Sehingga semangat semata tanpa adanya bimbingan dari Nabi ini jangan dilakukan. Jangan berisik, nak. Kemudian beliau mengatakan, man rahiban sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia itu bukan termasuk dari pengikutku. Orang yang bersemangat tanpa bimbingan Nabi, bersemangat ibadah wa kaum muslimin, sholat semalam suntuk, puasa terus tanpa berhenti. Ya, ini ibadah bentuknya, bukan minuman keras atau bukan narkoba, bukan pula perzinaan, bukan pula judi. Bentuknya bentuk ibadah, tetapi ketika tidak sesuai dengan yang disyariatkan, menyimpang dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka itu sebagai bentuk kebencian terhadap sunnah. Dong ibadah kok diarani benci? Sing salah Rasul apa? Pemuda tadi, Pak. Yang salah pemuda tadi. Ini yang tidak bisa diterima oleh alul bid'ah. Wong ibadah kok diarani alul bid'ah? Kepriwe jane salafi? Kepriwe salafi, Bu? Wong lagi ngibadah kok dikatakan sesat? Ini kan zikir masa sesat. Ini kan ibadah masa batil. Salafi bae sing apa-apa batil pancen. Ngukar pe dewek. Was, mencak-mencak mereka. Yang sesat itu yang itu loh, yang narkoba, yang perempuan nakal itu yang menyimpang. Jangan kita-kita ini ahli ibadah yang dikatakan sesat-sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Oh, benci banget dengan kalimat ini. Apalagi finnar. Waduh. nang kuping semprak banget. Apa-apa neraka. Ini yang tidak ada di benaknya mereka, wa kaum muslimin. Bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah diantaranya ini. Barakallahu fikum. Perbedaannya antara tiga orang ini dengan Nabi alaihissalatu wassalam itu perbedaannya tidak begitu signifikan, tidak begitu besar. Perbedaan yang pertama, Nabi sholat malam, orang ini ya sholat malam, cuma Nabi ada tidurnya, orang ini gak ada tidurnya, jadi salah. Paham pak? Sehingga kalau ibadah itu nyimpangnya walaupun lah nyimpang setitik iki, lah itu sudah cukup, itu batil walaupun setitik iki. Karena ibadah tidak ada toleransi dengan bid'ah. Kami sebutkan secara fisik Nabi sholat malam dan Nabi tidur. Yang tadi sholat malam sepanjang malam tidak tidur. Kami sebutkan perbedaannya tidak signifikan, yakni tidur dan tidak tidur. Tetapi pada prinsip dasarnya perbedaan yang sangat besar. Itu apa? Mereka tidak mencukupkan diri dengan sunnah. Ini letak ucapan Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk dari golonganku. Dia itu tidak menyukai amalan Nabi. Dia itu menghina Rasul. Ah, Rasul apa? Rasul sholat setitik tok, kakean turu. Ah, saya ini bisa start badi isya langsung sampai subuh. Hebat saya. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Mengatakan diri mereka lebih baik daripada Rasul. Menyangka diri mereka lebih tepat, lebih indah, lebih sempurna, lebih bagus daripada Rasul. Karena itu beliau mengatakan pertama kali, ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa. Ini bantahan beliau pertama. Sehingga kalau mau membantah ahlul bid'ah wa kaum muslimin, diambil dari hadis ini sebuah tariqah, disebutkan oleh beberapa para ulama, tidak langsung amaliyahnya, oh kamu bid'ah, oh kamu bid'ah, tidak. Tapi kasih takaran. Nih loh, Nabi yang tertepat, Nabi yang terbaik, Nabi yang paling sempurna, Nabi usatun hasanah. Ini dulu. Pemahaman ini dimasukkan. Pemahaman ini dimasukkan ke benak-benak mereka. Fahamkan dulu terhadap ini. Baru kemudian setelah itu mereka paham. Sekarang cek amaliyah kamu bagaimana? Oh iya iya, saya tidak sesuai dengan Nabi. Ah, benar apa ora berarti? Salah. Itulah wego muslimin. Nak jenengan ujuk-ujuk teka. Oh ya ahlul bid'ah kalian sesat. Oh ribut pak tembili nyirika malah. Betul itu. Pernah terjadi. Pernah terjadi itu ya ikhwan. Pengalaman ini. Saudara kita, ikhwan kita, ahlu sunnah. Orang ini ingin baik. Kita tahu ingin baik. Dia datang dengan membawa dalil. Di antara dalil yang diapal, sataftariku ummati ala thalith sabina firqah. Ini yang diapal oleh dia. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Apal dia itu, Pak. Datang ke tokoh. Pak, Anda harus jadi ahli sunnah. Urung apa-apa, wis langsung ditabrak. Terus, kalau tidak jadi salafi, masuk dalam hadis ini kulluha finnar. Ngamuk-ngamuk tokoh ini, berarti Anda nuduh saya ahlun nar. Oh, langsung berarti Anda nuduh jamaah kami ahlun nar. Tersebar berita bahwa si fulan mengkafirkan jamaah kaum muslimin di satu masjid, ya, si fulan ikhwan kita ini dengan menyebutkan dalil tadi di atas, berarti selain dia semuanya finnar illa wahid, kecuali satu yang merebak dan tersebar adalah saudara kita ini tukang mengkafirkan. Bahaya tidak? Sebuah kesimpulan yang salah. Karena apa? Tidak menyebut dalil pada tempatnya. Hurung apa-apa disebut yang seperti itu. Ya, sampai saya dapat teguran. Kayalah diomongi batirmu. Ya ngajine kambi aku. Diomongi kayak jauh. Kabe-kabe masa kafir? Kuluha finar illa wahidah. Oh, dalilnya benar tapi salah patrap. Tidak pas. Tidak tepat disebutkannya, menyebutkan apa, mengakibatkan fitnah. Yang akhirnya dia dihinakan oleh masyarakatnya dan tidak diterima oleh masyarakatnya. Hadza ikhwan, bisa difahami? Kaum muslimin rahim jami'an. Sehingga dalam membantah ahlul bid'ah itu, takarannya dulu sebutkan, baru kemudian perbuatan mereka, ayo kita timbang. Nabi tidur malam dan salat malam. Kalau kamu salat malam terus-menerus, ini salah. Kalau salat malam terus-menerus tanpa tidur, salah. Kalau kita tidur terus tanpa sholat, benar apa salah? Hah? Wah, kalau saya mau nyantum, antum kalau itu tadi yang sholat malam sepanjang tuh sepanjang malam itu batil. Wah, berarti mending saya ya tidur semalam malam, nggak pernah sholat. Mending saya ahli sunnah nggak pernah sholat malam. Wah, ini sih bela diri jenengan lah. Fakta kaum muslimin rahimani warung jami'an. Sehingga takarannya adalah Nabi. Menikahi wanita itu juga bukan problem. Tidak berarti menikahi wanita akan menghalangi ibadah. Tidak. Bahkan menikah itu adalah sarana dalam rangka untuk ibadah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Jenengan ahlu sunnah atau bukan? Ahlu sunnah. Maka harus menikah. Sunnah itu dilakukan bukan hanya sekali yang namanya sunnah. Wa kaum muslimin. Jenengan sholat sunnah berapa kali? Hah? Sholat sunnah rawatib berapa kali? Ya berkali-kali, berhari-hari, terus menerus. Ya puasa sunnah. Ya namanya sunnah tidak hanya sekali. Paham jenengan? Nikah itu sunnah Nabi, jangan cuma sekali, Pak. Nikah sunnah Nabi kok sekali tok cemen jenengan. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Sehingga kita kembali ke pembahasan kita ini sudah lebih 5 menit dari setengah jam. Dan sudah ada yang ngulet lagi ini, Pak. Sehingga bisa jadi dalil bagi kita untuk menghentikan ta'lim. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan betapa semangatnya Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam ibadah. Di antaranya adalah hadis Aisyah yang menunjukkan bahwa Nabi salat malam begitu panjang sampai kedua telapak kaki beliau atau kakinya bengkak. Karena apa? Dhulul qiyam. Dan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Ini waktu yang tersisa untuk masing-masing baca Quran atau mau tidur. Tafadhalu barakallahu fikum. Jamnya kalau pagi sampai jam berapa sih? 5:30. Lebih dari 5 menit ini berarti. Ampunan saya salah, Pak. Ngaji kelebihan jam jaluk ngapura, masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.